di bawah panci, di bawah tempat apa namanya barangnya ada batu. Anda lihat, masya Allah, Anda lihat berarti berkewajiban menasihatinya. Dinasihati atau tidak? Oh, enggak dapat dia kalau gitu. Fadl, fadl. Ah, hadiah. Fadl. Allahu wabarakatuh. Kedepannya setiap ada kaum muslimin nasihati akhi. Mungkin mereka berpikir kalau gua enggak begini dagangnya, saya rugi. Karena orang-orang jual murah dengan cara begini. Iya atau tidak? Hah? Sifulan-sifulan semuanya begini. Ya. Dan otomatis untungnya dia bilang harganya murah, sebetulnya enggak murah. Kalau saya jual dengan harga standar biasa tidak begini, saya pasti tidak ada pembeli. Ini caranya betul, cara berpikirnya atau salah? Ini yang perlu diperbaiki. Cara berpikir Anda berdagang. Anda berpikir, dan ini banyak kasusnya, bukan kasus satu ibu ini saja. Banyak kasusnya. Semua orang beranggapan, kalau enggak gitu saya bisnis, gimana caranya Ustaz? Benar saya untung. Dia berpikir rezekinya itu berdasarkan dari logika dia dalam berdagang. Trik-trik dia dan strategi bisnisnya. Bukan dari Allah rezekinya. Kalau Anda tahu rezeki Anda dari Allah, ikuti syariat Allah, bukan menentang syariat Allah. Kalau kita enggak curang, dari mana kita bisa makan? Ya. Semua orang curang. Ini cara berpikir yang salah. Coba Anda katakan, Anda tanpa menjelek-jelekkan orang lain. Bu, kok lebih mahal? Anda tidak pakai, tidak menipu. Ibu, kok lebih mahal? Ya, modalnya mahal, nak. Ya, tapi insya Allah timbangan saya benar. Dan pun tidak Anda sebutkan timbangan Anda benar, Anda katakan ya memang segitu harganya, dia akan berasa atau tidak si pembeli-pembeli tadi? Sama dia ini lebih mahal, tapi dapatnya lebih banyak. Cabainya bisa tahan seminggu. Kalau di tempat yang lain, dengan berat yang sama, satu on, dua hari habis. Iya atau tidak? Ya. Ini yang orang terkadang tidak kuat, tidak mengerti dalam mencari rezeki Allah. Dia pikir rezeki itu dapat dari logikanya dia, dari strateginya dia. Bukan dengan mengikuti syariat Allah Azza wa Jal. Sering saya mencontohkan tentang kisah dua sahabat Rasulullah SAW antara Utsman dengan Umar. Al-Khattab dan Salahanhuma. Di mana Utsman membeli budak dari Umar bin Khattab. Setelah Utsman membeli, beberapa hari kemudian dia komplain kepada Umar bahwa budak yang kau jual itu cacat, ada sakit kulitnya. Kata Umar, tidak. Setahu saya dia tidak ada penyakit kulitnya. Kalau ada itu berarti di tanganmu. Saya enggak mau menanggung. Lalu kata Utsman, kalau gitu kita bawa ke Qadi, Syurah Al-Qadi. Kata Syurah Al-Qadi, Al-Bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Bukti dikemukakan oleh orang yang mendakwakan, dan sini buktinya jelas. Dan sudah dikemukakan oleh Utsman, ini ada cacatnya. Kalau engkau mengingkari, engkau wajib bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal bahwa saat engkau jual tidak ada cacatnya. Lalu disuruh Umar bersumpah atas nama Allah 4 kali bahwa ini ketika dia jual tidak ada cacatnya. Berani Umar? Tidak. Karena risikonya besar. Kalau dia berani bersumpah atas nama Allah gara-gara hanya uang, ya, tadi itu dijualnya dengan harga 800 dinar. Kalau cacat tentu turun harganya kan ya. Mungkin selisih 100 dinar. Dia tidak mau Allah murka gara-gara 100 dinar sehingga diambil lagi budak itu oleh dia. Dia mengagungkan asma Allah. Tidak, kata dia. Ya sudah, saya tidak mau bersumpah, sini budak itu dan ini uangmu 800 dinar. Kalau menurut Anda rugi enggak Umar ini? Rugi. Dan itu cara banyak berpikir orang. Rugi ente. Harusnya sumpah aja. Tahu Anda kalau sumpah apa yang akan turun? Karena dia ini mencuri hak orang. Andai harga realnya adalah 700, berarti 100 dinar. 100 keping uang emas dia ambil karena pakai nama Allah. Ini ngerampok pakai nama Allah. Ya, pasti murkanya berat. Umar tidak berani. Menurut orang rugi. Ya kan sumpah-sumpah aja. Ya. Enggak, Umar enggak berani. Ya. Setelah itu dia jual. Dia jelaskan cacatnya kepada setiap pembeli. Berapa terjual? Hah? Terjual 1000 dinar. Untung atau rugi? Untung dunia dan akhirat. Tadi dengan harga 800, sekarang 1000, untung 200. Di akhirat dia mengagungkan asma Allah. Mengagungkan nama Allah. Itu yang saya katakan di awal tadi. Bahwa kehidupan kita tidak lepas dari akidah yang dalam tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tangan kanan. Ya. Tidak lepas dari tauhid kepada Allah. Kalau kita tidak takut dengan Allah, tidak mengerti dengan Allah seperti tadi. Kita akan mencari rezeki sesuai dengan logika kita. Ya. Dan ini adalah kerugian di dunia dan di akhirat. Allah murka kepada Qarun. Qarun umat Nabi siapa? Gimana bagi hadiahnya ini? Umat Nabi Musa alaihissalam. Allah murkai karena ketika diminta kewajiban dalam hartanya, dia mengatakan, apakah perkataannya? Itu bahasa Indonesianya. Sudah dapat antum? Alhamdulillah yang lain. Bahasa Arabnya apa? Ayat Qur'annya apa? Belum dapat? Silakan. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini harta ini fadl. Di sini aja. Enggak boleh kata panitia. Masyaallah, tabarakallah. Tabarakallah. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan itu karena ilmuku. Tadi kan dia berpikir begitu. Ilmu bisnisnya adalah dengan cara menipu tadi. Kalau tidak begitu, menurut logika dia, dia akan rugi karena semua orang begitu dan mereka pasti kalah harga saingnya. Ya, tidak. Kalau Anda jujur sendirian, semua orang akan datang belanja ke Anda, enggak mau belanja ke yang lain. Iya atau tidak? Ini yang dikatakan oleh Huzaifah, bahwa yang pertama dicabut dari umat ini adalah sifat amanah, sifat kejujuran. Dan ini tanda-tanda hari kiamat. Dhuyfa idza udhi'atil amanatu fantazirus sa'ah. Bila sifat amanah, ketidakjujuran, kejujuran tersebut dilalaikan oleh kaum muslimin, oleh manusia, tunggulah kiamat datang. Artinya sudah dekat kiamat. Sehingga bila seseorang berdagang ingin membeli, ya, akan dikatakan beli di kaum itu hanya si fulan yang amanah, yang lainnya jangan beli dari mereka karena tidak amanah. Kondisi yang seperti ini, yang masalah batu tadi itu, jangan anggap enteng. Ini mengundang kiamat semakin dipercepat. Bila Anda diam saja, tidak amar ma'ruf nahi mungkar ketika tahu, ya, berarti Anda ikut mempercepat terjadinya kiamat. Iya atau tidak? Tapi Anda nasihati, dia ikut atau tidak, itu urusan dia. Tapi Anda kan tidak tahu. Kemungkinan dengan ngomong sedikit, 2 atau 3 menit Anda nasihati dia, jalan, setelah itu mungkin berubah hidupnya. Terbayang oleh dia, oh iya, jangan-jangan karena ini selama ini, uang sih banyak dapat, tapi anak-anak sakit, suami dapat musibah, suami malah mau menceraikan setiap hari begini, setiap hari begini. Iya atau tidak? Anda mungkin ngomong 2 menit. Maaf ibu, ini saya lihat, saya tidak bermaksud apa-apa. Ini Allah memurkai jual beli yang timbangannya curang. Ya, bahkan Allah mengancam dalam Al-Quran surat. Ya udah, Allah mutaffifin. Tadalah. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apa obatnya kata Allah? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Ini obatnya, solusinya. Ya. Neraka wail bagi orang yang mengurangi timbangan. Ketika dia menimbang untuk dirinya, dia minta tambahkan. Ketika dia menimbang untuk orang, dia kurangi. Tidakkah mereka mengira mereka nanti akan dibangkitkan di hari setiap manusia berhadapan dengan Rabbul Alamin. Ya, beriman kepada Yaumil Akhir, beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ini solusi utamanya untuk menghindari musibah besar ini. Ya. Ini nasihat saya kepada antum yang ngaji, bila melihat suatu kemungkaran, tidak berarti Anda harus bertentang petenteng marah-marah, tidak. Nasihati dengan baik dan insyaallah kaum muslimin itu mau menerima. Kebanyakan mereka itu tidak tahu, seperti yang saya katakan tadi, mereka lihat orang seperti itu, mereka khawatir enggak dapat rezeki kalau tidak berbuat seperti hal yang sama. Sehingga ini menjadi suatu gejala dalam masyarakat zahirah. Ketika itu pasti azab Allah akan turun. Saya pernah melihat, mungkin ini sekedar, ya bukan saya mengatakan lebih baik dari antum-antum, tidak. Saya melihat ada di tempat saya tinggal, waktu itu pagi-pagi saya belanja ke sana, ya. Saya belanja sayur segala macam, berapa item, berapa bu, sekian. Saya bayar, ketika dia ambil uangnya, dia gini-ginikan uangnya ke tempatnya. Tempatnya. Saya bilang, bu, untuk apa itu? Oh, enggak, Pak. Saya bilang, rezeki dari Allah, ibu, tidak akan berkurang rezeki Anda kalau tidak melakukan itu. Ini syirik. Jangan diulangi lagi, ya. Iya, Pak. Saya pergi lagi. Jelas? Ini kan bahaya, ya, ikhwan. Ya. Mereka jual sayur kecil-kecil, dapat untung mungkin 50 ribu sehari, 30 ribu sehari. Tapi yang mereka korbankan adalah dinnya, agamanya, syirik kepada Allah Azza wa Jal. Para penzina yang dikorbankannya harga dirinya. Lebih besar mana dosa zina daripada dosa syirik? Syirik. Tidak berampun oleh Allah. Jelas. Dapat uang banyak dia. Ini dapat uang dikit yang dia korbankannya semua agamanya syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, kata Allah. Hai Muhammad, kalau engkau syirik, habis semua amalanmu. Itu amalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Apalagi amalan kita. Kita bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jaminan masuk surga dari Allah azza wa jalla. Ya, ini kita dakwahkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang dagang tadi dengan tujuan apa? Ingin menyelamatkan dia dari api neraka Allah. Ini kan rugi. Di dunia sudah susah, nanti di akhirat tidak berampun. Itulah Rasulullah SAW dikirim oleh Allah rahmat sebagian alam untuk itu. Menyelamatkan manusia dari neraka Allah Azza wa Jal. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang anak muda Yahudi yang akan wafat, beliau dakwahkan untuk masuk Islam, untuk mengucapkan qul asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ucapkan, hai anak muda, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Kalau orang berpikir untung rugi, ini orang mau mati. Apa keuntungannya bagi kita untuk mendakwahinya? Kalau dia akan hidup, mungkin banyak. Dia akan berjuang untuk Islam, segala macam. Ini dia mau mati. Apa untungnya? Tapi Rasulullah tetap mendakwahinya. Dan anak itu, karena ada bapaknya Yahudi, dia pun Yahudi. Dia minta izin, seolah-olah ingin minta izin kepada bapaknya. Bapaknya kasihan dan berkata kepada anaknya, Atiq Abul Qasim. Taatilah Muhammad Abul Qasim itu. Abul Qasim. Lalu anak itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Lalu meninggal. Rasulullah bergembira dan mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka Allah. Itu tujuan kita dalam mendakwahkan agama Allah ini. Ingin menyelamatkan diri kita, orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang kita ketahui untuk selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla. Bila rahmat ini yang kita berikan kepada kaum muslimin, kepada manusia umumnya, bukan kepada kaum muslimin saja, Allah akan berikan rahmatnya kepada kita juga. Ya. Ada saya waktu di Riyadh, ada seorang anak muda, rajin sholat dan pintar anaknya. Tapi kelihatan mantan seleng lah gitu. Di tahun waktu-waktu itu. Tahun berapa? 94-an. Ya. Lalu saya tanya, Anda Masya Allah ikut ada pendidikan D2 untuk ilmu syar'i waktu itu. Saya ngajar di sana dan dia kerja di hotel. Hotel bintang 5 El Faisaliyah di Riyadh. Ya, anaknya pintar. Lalu saya tanyakan, "Apakah kamu lulusan pesantren?" Dia cerita, "Enggak, Ustaz. Saya enggak lulusan pesantren. Saya dulunya antum lihat pembawaan saya slang dulunya, Ustaz. Ketika saya kerja kemari, ya," kata dia, "Alhamdulillah Allah berikan hidayah melalui ada senior karyawan di Hotel Bintang 5 ini yang dia setiap subuh ngetuk pintu ke muslimin teman-teman karyawan yang orang Indonesia yang muslim untuk ikut sholat subuh berjamaah. Suatu ketika Ustaz," kata dia, "saya waktu itu shift malam. Selesai sekitar jam 3. Saya boleh tidur 1 jam azan dan dia ketuk pintu saya." Ya. Itu saya mangkel karena udah lama ini saya pendam-pendam dia setiap azan subuh ketuk pintu terus. Sekarang mangkelnya udah di puncak dan saya semprot habis-habisan bapak tua itu. Lalu bapak itu dengan lirih menjawab, "Ya udah enggak apa-apa kalau kamu marah. Tapi aku," kata dia, "aku kasihan kau anak muda gagah, ganteng, kemudian masuk neraka." Dia pergi. Kata-kata itu, Ustaz, kata dia, yang merubah hidup saya. Ya. Terkadang, ikhwan, kita tidak tahu kata-kata yang mana kemudian diterima oleh Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan hidup orang lain dan hidup kita berubah. Karena perubahan orang lain dengan kata-kata baik kita tadi akan mengubah diri kita juga. Ya. Yang ingin saya maksudkan kepada kita semuanya, bila kita melihat kemungkaran, jangan dibiarkan. Ucapkan perkataan lembut-lembut, selembut-lembutnya, ya, bukan tujuan kita dia berubah saat itu, tidak. Tujuan kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Si bapak tadi dikata-katai, berat atau tidak bagi jiwanya? Berat. Tapi pahala bagi dia sedikit atau banyak? Banyak, karena dengan kata-kata menahan berat tadi, kemudian satu orang berubah berguna untuk agama Allah Azza wa Jalla. Setiap amalan orang itu tadi akan mengalir pahalanya kepada bapak yang mengatakan, yang kerjanya setiap pagi ngetuk pintu teman-teman yang tadi. Ya. Jelas? Itu yang saya maksudkan. Bila Anda diam, yang lain diam, kita diam, turun azab Allah lagi setelah itu. Ya. Itu salah satu contoh dalam mengurangi timbangan tadi. Ya, mengurangi takaran dan ukuran. Contoh yang lain yang saya dengar, ada salah seorang ikhwan, wani wallah ta'ala alam. Ada salah seorang ikhwan, beliau ingin buka pom bensin di dekat perumahan tempat saya tinggal. Tapi kemudian dia mengadakan studi kelayakan, kata dia, anak enggak berani Ustaz. Kenapa enggak berani? Dari beberapa yang punya pom bensin saya tanyakan, saya cek, itu mereka bermain semuanya di takaran. Umumnya mereka bermain di takaran dengan itu kan pakai tekanan udara. Ditambah tekanan udaranya, kalau tekanan udara nambah, ampere berputar, tapi yang keluar dikit, karena yang menggerakkannya angin, bukan bensin. Ya, karena kata dia, karena umumnya mereka mengatakan kalau gitu kita enggak untung. Seperti lihat lagi cara berpikirnya, kalau enggak begitu kita enggak untung. Karena harga untuk itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka ini juga dampak lain dari mengingkari ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam menetapkan harga itu dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi paceklik dan harga makanan pokok tinggi, maka kemudian para sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, sa'ir lana. Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga makanan pokok agar para pedagang tidak seenaknya menjual. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innallaha huwal musa'ir, huwal qabidu, huwal basitu. Fa inni ahabbu an alqallaha ta'ala wa laysa alayya mazlamatun li ahad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menetapkan harga adalah Allah. Dialah Allah yang membentangkan hasil panen jadi banyak dan membuat hasil panen menjadi sedikit. Ketika hasil panen banyak, siapa yang diuntungkan? Harga, dengan harga tadi siapa yang diuntungkan? Konsumen, mana yang bilang konsumen? Fadal, masya Allah. Kasih. Tolong antar ke bapak. Antar ke bapak. Konsumen, karena barang banyak, panen raya. Ya. Allah barik fiik. Inna Allahu wal basit. Ketika Allah bukakan panen tadi, konsumen dapat barang harga murah karena jumlah banyak. huwal qabid, dan Allah yang menahan ketika terjadi panen sedikit, siapa yang dapat untung, diuntungkan dengan kondisi ini? Itu sudah dapat. Insyaallah. Pedagang. Kalau petani masih gitu-segitu aja. Ya. Pedagang. Petani dapat untung tapi tidak sebesar pedagang. Ya. Pedagang yang dapat untung. Ini siapa yang mengatur? Allah. Allah yang membentangkan, Allah yang menahan. Lalu kata Rasulullah, "Fa inni uhibbu," saya ingin bertemu dengan Allah di akhirat nanti dan tidak ada kezaliman yang saya buat. Kalau Allah tetapkan harga, maaf, kalau Rasulullah SAW tetapkan harga, berarti rezeki pedagang yang harusnya naik menjadi tetap tidak naik. Berarti Rasulullah menzalimi dagang. Begitu juga kalau harga tetap yang harusnya harga murah karena panen raya, harga tetap kan ya. Siapa yang terzalimi? Orang banyak. Maka Rasulullah tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada diri beliau. Ya. Maka jelas ijma' para ulama tidak boleh menetapkan, penguasa menetapkan harga. Tetapi kemudian oki para ulama sedunia melihat kenyataan sekarang bila negara tidak mengatur dalam harga beberapa bahan pokok, itu dikhawatirkan kezalimannya lebih besar. Dalam hal tersebut, oki mengatakan dibolehkan dalam kondisi kenegaraan sekarang. Tetapi tetap berdampak. Dampaknya apa? Seperti tadi. Ketika para pebisnis di barang-barang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harganya tidak boleh dijual lebih, ya, mereka akan mengurangi timbangan agar mendapatkan keuntungan. Bila kondisinya semuanya melakukan demikian, ya, berasa enggak ada ini, yang khusus yang ini, timbangan takaran BBM. Berasa? Anda tahu enggak di sekitar sini pom bensin mana yang menurut Anda itu jujur? Biasanya beredar isu-isu kan ya, kalau beli di sana itu jujur, itu beli di sana itu jujur. Ya udah. Menjadi seperti itu, orang dalam berdagang seperti dikatakan oleh Huzaifah. Di suatu kampung tadi hanya itu yang masih jujur. Itu pun Anda juga tidak tahu pasti, tapi beredar isu seperti itu. Berita-berita seperti itu. Ini dampak dari hal tersebut. Berarti hampir semuanya memainkan timbangan. Maka bagaimana mungkin negeri tadi akan bisa berjalan baik kalau mereka sudah mengundang azab Allah. Ya. Tadi umat Madian hanya itu yang mereka lakukan, Allah berikan azab yang luar biasa. Kaum muslimin sekarang timbangan mereka mainkan, riba mereka lakukan, ya. Dan dosa-dosa besar dalam perniagaan mereka lakukan jauh dari Allah Azza wa Jal. Maka jangan heran setiap hari berbagai azab yang turun dengan rupa-rupa yang mungkin belum ada pada umat terdahulu. Cukup panitia. Ya Allah barik. Maka untuk selamat dari hal ini hanya satu. Pelajari syariat Allah dengan baik dalam masalah mencari harta tadi dan amalkan. Bila Anda mungkin akan mengatakan, kalau kita saja mengamalkan, negara tidak mengamalkan Ustaz. Apakah ada artinya Ustaz? Pasti ada artinya. Yang memilih pemimpin negara itu Anda atau mereka muncul dari dalam bumi sendiri, lompat, tong, saya jadi presiden Indonesia ya. Anda yang memilih, iya atau tidak? Kalau Anda 90% kaum muslimin Indonesia tahu mana yang halal, mana yang haram, mau enggak dia milih pemimpin atau wakil-wakil yang tidak mengerti syariat Allah? Mau enggak? Tentu tidak. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kaidah dalam masalah hal seperti ini, jangan sesalkan para pemimpin tersebut. Sesali diri Anda. Kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin kalian adalah penjelmaan dari diri kalian sendiri. Ya. Tidak mungkin para bandit, para perampok mengangkat pemimpinnya adalah ustaz sunnah. Hah? Pasti enggak ada yang mau deh. Dan sebaliknya, enggak mungkin semua jamaah yang mengerti syariat Allah, Quran dan sunnah mengangkat pemimpinnya adalah ahli bid'ah dan bandit perampok besar. Tidak mungkin. Jelas? Maka memperbaikinya seperti tadi. Pelajari syariat Allah dengan baik. Ya. Maka Allah akan berikan kepada kita pemimpin yang baik. Ketika di masa sahabat, masih ada sebagian sahabat radhiyallahu anhum majma'in yang hidup pada waktu itu. Ada seorang pemimpin yang dikenal dengan Saffah yang sangat rusak. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan kepada itu, ini karena dosa yang kalian buat. Karena dosa yang kalian buat, maka Allah berikan kalian pemimpin seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz, pemimpin adil yang dikenal dalam sejarah peradaban manusia, bukan hanya kaum muslimin saja, karena ini mereka diakui oleh para pemikir dan para sejarawan barat. Itu enggak mungkin muncul kalau di zaman sekarang. Ya. Maka ketika salah seorang pemimpin yang berbuat zalim, dia dikritisi oleh rakyatnya, dia mengatakan, saya adalah penjelmaan dosa-dosa kalian. Ya. Kalau di zaman sahabat, saya enggak mungkin bisa memimpin. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulai tanya jawab atau ada jeda dulu? Minum, jeda minum. Bismillahirrahmanirrahim.